Ketika jauh darimu, semuanya benar-benar terasa. Rasa rindu yang sudah pasti, rasa bersyukur yang tak terkira. Terima kasih yang maha kuasa, memberikan kamu menemani hidupku. Keindahan hidup yang membuat merona, warna-warni dunia yang sangat mempesona. Sedih dan duka kita lalui bersama, riang gembira kita syukuri bersama. Rasa percaya adalah dasar semua, rasa rindu kekuatan kita. Adalah benar bersamamu, adalah benar menyayangimu, adalah benar merindukanmu. Sedih dan duka kita lalui bersama, riang gembira kita syukuri bersama. Rasa percaya adalah dasar semua, rasa rindu kekuatan kita. Sedih dan duka kita lalui bersama, riang gembira kita syukuri bersama. Rasa percaya adalah dasar semua, rasa rindu kekuatan kita. Adalah benar bersamamu, adalah benar menyayangimu, adalah benar merindukanmu.